Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al hadisus sabi' was sittun ba'dal mi'atain. Hadis nomor 267. Menurut buku saya 277. An Aisyah radhiyallahu anha qalat جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواكن في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. Aisyah bercerita radhiyallahu anha, datanglah seorang budak wanita yang bernama Barirah. Faqalat, lalu Barirah ini mengatakan, katabtu ahli, tuanku. Ahli di sini bukan maksudnya keluargaku, tapi maknanya adalah tuanku. Tuanku melakukan akad mukatabah denganku ala tis'i awakin, dengan senilai 9 uqiyah. Mukatabah itu adalah perjanjian dengan budak, jika kamu bisa membayar sekian maka nanti kamu merdeka, jika kamu bisa membayar sekian nanti kamu merdeka. Maka budaknya disebut budak mukatab, transaksinya disebut transaksi mukatabah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyarankan dalam Al-Qur'an, kalau kalian menganggap bahasanya budak kalian sudah mampu untuk menghasilkan uang, maka lakukanlah akad mukatabah. Fa in alimtum fihim khairan fakatibuhum. Kalau kamu mengetahui bahasanya budakmu bisa menghasilkan khair, khair maknanya di sini adalah al-mal. Kalau kamu lihat budakmu bisa menghasilkan duit, fakatibuhum, maka lakukanlah akad mukatabah dengan mereka. Artinya Islam sangat menganjurkan agar budak-budak yang muslim itu dibebaskan. Kalau misalnya kita tidak bisa membebaskan secara sukarela 100%, maka silahkan dibebaskan pakai tebusan. Nah, tebusan ini namanya apa tadi? Akadnya mukatabah. Dan budak mukatab inilah yang Allah perintahkan untuk dikasih zakat, sebagaimana yang dinyatakan di surat At-Taubah ayat 60, bahwa termasuk di antara yang berhak dapat zakat adalah wafir riqab, para budak. Budak siapa yang dimaksud? Budak mukatab. Karena kalau budak yang dia belum mukatab, maka nanti dia ketika megang duit langsung diambil oleh tuannya dan jadi hak tuannya, tidak ada artinya. Tapi kalau dia budak mukatab, begitu megang duit, maka duit ini ketika diambil tuannya jadi cicilan untuk penebusan dirinya. Dan Barirah radhiyallahu anha, ini dulu istrinya siapa? Mughith. Cerita Mughith dan Barirah. Mughith dan Barirah dua-duanya budak. Barirah merdeka lebih awal. Barirah radhiyallahu anha dibebaskan oleh tuannya dengan syarat bisa nebus 9 uqiyah. Fi kulli amin uqiyatun. Dan setiap tahun dicicil senilai uqiyah. Berapa satu uqiyah? Uqiyah nilainya sama dengan 40 dirham. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti kalau kita bahasakan pakai duit sekarang, satu uqiyah sama dengan 4 dinar atau 9 gram, lebih ya. Berapa? 17 gram emas. 17 gram emas. Barirah diminta untuk membayar setiap tahun 17 gram emas, dicicil. Setiap tahun 17 gram emas, tahun berikutnya 17 gram emas, dan begitu seterusnya sampai 9 tahun. Sehingga kredit untuk membebaskan Barirah itu 9 tahun. Ini yang dilakukan oleh Barirah ketika beliau melakukan akad mukatabah dengan tuannya. Lalu Barirah mengatakan kepada Aisyah, fa'inini, tolong bantu aku untuk melunasi itu. Fakultu, lalu Aisyah mengatakan, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa wala'uki li fa'altu. Kalau tuanmu bersedia, nanti aku tebus kamu dengan nilai 9 uqiyah, dan nanti walakmu menjadi hakku, aku setuju. Maka aku setuju dan nanti tak bayar. Fadhahabat Barirah ila ahliha. Kemudian Barirah menemui tuannya. Faqalat lahum. Lalu Barirah menyampaikan kepada mereka, tuannya, Aisyah siap untuk membebaskan, menebus saya, namun dengan ketentuan nanti hak walaknya saya kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu hak wala? Hak wala adalah hak bagi orang yang membebaskan budak untuk dinisbahkan diri budak ini kepada maulanya, kepada orang yang punya hak wala. Hak bagi orang yang membebaskan budak di mana budak ini akan dinisbahkan kepada maulanya, orang yang membebaskannya. Bentuk penisbatannya gimana? Misalnya kita berasal dari Jogja atau dari Sleman, maka budak ini nanti disebut Fulan Aslimani, Fulan dari Sleman. Meskipun bisa jadi dia aslinya dari Papua, ya, atau dari NTT atau dari mana, ya. Tapi karena yang membebaskan orang Sleman, maka dia disebut orang Sleman. Dan itu semakin banyak, semakin membuat keistimewaan dari kaum ini. Berarti kaum ini banyak membebaskan budak. Fulan Al-Qurashi, padahal dia bukan orang Quraisy. Tapi banyak sekali yang seperti itu. Ini Quraisy, ini Quraisy, Quraisy, Quraisy. Padahal mereka dulunya adalah mantan-mantan budak. Berarti memang orang Quraisy ini orang-orang yang lumoh, ya, yang dia royal, gampang membebaskan budak. Kemudian manfaat yang kedua, adanya hak wala. Maka nanti budak ini berpihak kepada yang memiliki wala. Lahir batinnya berpihak kepada yang memiliki wala. Maka nanti ketika dia berperang, membela kepada yang memiliki wala. Ketika dia hidup, membela kepada yang memiliki wala. Dan manfaat yang ketiga, dan ini yang sangat diharapkan, jika nantinya budak ini punya harta dan dia mati tanpa punya ahli waris, maka nanti hartanya yang mendapatkan warisannya adalah maulanya, pemilik hak wala. Sementara yang namanya manusia ketika dia hidup pasti punya harta, entah banyak atau sedikit. Sehingga nanti kalau kita bebaskan dia, ternyata dalam perjalanannya dia punya harta, maka nanti kita bisa mendapatkan hartanya. Tayyib. Karena itulah di sini rebutan. Aisyah minta hak wala dari Barirah, sementara tuannya Barirah enggak ridho kalau hak walanya diberikan kepada Aisyah. Mereka tetap minta hak walanya tetap pada kami, bukan kepada Aisyah. Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Akhirnya Barirah balik lagi datang menemui Aisyah setelah kembali dari tuannya. menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dekatnya Aisyah. Faqalat, lalu Barirah menceritakan, inni aradtu dzalika alaihim, saya telah sampaikan ini kepada tuanku. Fa'abau, tapi mereka enggan untuk melakukan transaksi seperti ini, illa ayyakuna lahumul wala, kecuali hak walaknya tetap menjadi hak mereka. Fa'ahbarat Aisyatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini pun disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhiha, silahkan ambil Barirah, beli itu Barirah. Washtariti lahumul wala, dan terima saja hak wala itu. Fa innamal wala'u liman a'taqa, karena yang namanya hak wala itu hak bagi orang yang membebaskannya. Fa fa'alat Aisyatu, kemudian dilakukanlah oleh Aisyah. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Atau sebelumnya di sini kita bisa perhatikan, jadi konsekuensi hak wala itu menjadi haknya siapa? Yang membeli budak dan yang membebaskannya. Tapi konsekuensi ini tidak dijalankan oleh penjual. Konsekuensi ini tidak dijalankan oleh penjual. Sehingga ketika penjual minta syarat, saya mau menjual tapi dengan syarat hak wala tetap menjadi hak saya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima saja syarat itu dan enggak usah dipedulikan. Karena yang namanya hak wala tetap menjadi milik yang membebaskan. Baik. Saya kasih contoh yang lain karena agak bingung kalau pakai al wala ya. Mengingat kita tidak pernah punya budak. Mau punya budak? Ya? Mau. Ya, budak mungkin Ethiopia atau Taib. Hadirin yang kami hormati, contoh misalnya orang jual tanah, maka konsekuensinya adalah semua yang ada di tanah itu jadi milik pembeli. Di situ ada sumur, nanti ada bebatuan, ada apa lagi misalnya, ada pohon. Sehingga ketika dia beli tanah, maka include harganya semua yang ada di dalamnya. Kalau misalnya ada penjual yang mensyaratkan, saya mau jual tanah ini tapi dengan syarat sumurnya enggak ikut, tetap jadi milik saya. Nah, nanti kita geser saja. Ya. Itu lego kalau kayak gitu, Pak. Sumurnya tetap jadi milik saya. Maka berarti dia mensyaratkan bagian dari konsekuensi transaksi, bagian dari konsekuensi akad yang itu menyalahi konsekuensinya. Baik. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Akadnya silakan dilanjutkan. Akad tidak batal. Tapi ini tidak berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku. Syarat ini atau kesepakatan ini tidak berlaku. Ya wis, ora apa-apa, tak tuku. Ya, karena dia paham secara aturan ini enggak berlaku, ya sudah tak beli. Berapa harganya? Sekian, dia bayar. Nah, nanti kedepannya kalau dia nuntut, tetap enggak boleh, enggak bisa. Karena secara aturan, kalau saya sudah beli tanah, maka saya memiliki semua yang di dalamnya. Nah, kalau nek saya bangun rumah, terus pompa kamu nyalur ke sumur saya, repot. Kan gitu ya. Nanti pompamu rusak, masuk rumah saya. Jadinya mengganggu privasi. Bukan masalah air, kalau masalah air, nah ini pembahasan yang lain. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Aisyah, ya, ambil saja Barirah, beli saja Barirah dan terima kesepakatan mereka. Namun tetap saja kesepakatan ini tidak berlaku. Kenapa? Karena hak wala itu hak bagi orang yang memerdekakan. Kemudian dilakukan oleh Aisyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan masyarakat, di depan para sahabat. Dan tentu saja di tengah mereka ada tuannya Barirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal siapa ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu fulan ini nanti akan beliau kasih peringatan. Meskipun beliau menggunakan kalimat umum, beliau menggunakan kalimat umum. Dan itu sah-sah saja ya. Makanya haknya bagi para khatib untuk mengingatkan kepada para jamaah. Sehingga bahaya kalau yang jadi khatib itu tetangga. Karena nanti ngerti jabun jerune tonggone. Akhirnya dia menang sendiri kan? Karena tetangganya juga enggak bisa membalas untuk berkhutbah. Inilah yang jadi alasan kenapa khutbah biasanya khatibnya dari luar ya. Karena biar enggak tahu jeruan kampung ini ada masalah apa. Karena kalau khatibnya orang kampung setempat, dia berkhutbah di depan mereka, ngerti fulan punya masalah ini, disinggung semuanya ketika khutbah, bahaya. Dan ada salah satu jamaah saya yang mengatakan ada orang yang takut sama ustaz tuh gara-gara kayak gitu. Jadi ustaz tuh punya potensi bahaya. Dia bisa menyinggung kesalahan tetangga-tetangganya gara-gara punya media kultum dan ceramah. Nah, disampaikan di majelis umum kan, semua orang jadi tahu, oh ini digelar perkaranya. Baik. Tapi seperti inilah fungsi sosial akan jalan. Fungsi sosial akan jalan. Jika ada salah satu tokoh masyarakat yang dia sangat perhatian dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya dan langsung disinggung dalam forum umum, maka yang punya masalah pasti akan ketakutan. Jangan sampai masalah ini terbongkar atau diketahui oleh sang ustaz atau diketahui oleh tokoh masyarakat di situ. Dia akan malu. Biasanya ini punya masalah A, punya masalah B dengan tetangganya, nanti tetangganya lapor ke ustadznya. Masalah misalnya PTN nelek ning tonggone misalnya. Ayamnya dia bertelur di tempatnya tetangga, tapi ternyata enggak dikembalikan. Atau kasus yang lainnya diselesaikan dalam forum Jumatan. Semuanya paham. Sehingga apapun masalah yang ada dikembalikan kepada fatwa yang disampaikan oleh orang yang berilmu di tengah kampung itu. Nah itu salah satu di antara manfaatnya. Tapi kalau kemudian di kampung itu gak punya tokoh ya, berarti harus datangkan tokoh dari luar ya. Bisa jadi tokoh dari luar ini gak ngerti duduk masalahnya seperti apa. Akhirnya kadang menyampaikan fatwa memenangkan sepihak, sementara belum tentu dia benar. Dan ketika fungsi sosial ini jalan, maka masyarakat itu terasa lebih terjaga. Mereka akan lebih berwibawa ya, lebih terjaga wibawanya. Misalnya ada tetangga, wah ini kok anaknya si A sudah bonceng orang lain yang bukan mahramnya. Sudah langsung diangkat di kultum, diangkat ketika ceramah. Besok lagi gak berani dia. Akhirnya kampung ini aman terjaga dari potensi-potensi maksiat. Saya masih ingat ketika, dan ini sering saya jadikan sebagai cerita ya, di kampung Paciran itu, di kampung saya, ada seorang tokoh yang sangat disegani, tokoh Muhammadiyah. Beliau mungkin anggota majelis tabligh Jawa Timur ya, tapi tinggalnya di kampung saya, pemimpin pesantren di situ. Pokoknya kalau ada masalah sedikit di kampung, beliau singgung di khutbah. Sehingga satu kampung ngerti, si A ini sedang disinggung, si B sedang disinggung, si C sedang disinggung. Akhirnya mereka khawatir, ketakutan. Ini kalau sampai ketahuan Mbah Kiai, wah, nanti saya malu, muka saya ditaruh mana. Dan gak ada yang berani ngeritik, karena gak ada yang sekelas dengan beliau. Beliau sudah tua sehingga dituakan ya. Beliau berilmu sehingga yang seusia juga gak berani bantah. Maka fungsi sosial bisa berjalan dengan baik. Ada potensi mau ada judi, ada jualan mercon ya, tinggal disinggung saja. Itu semua orang jadi ketakutan untuk berbuat maksiat. Fahamidallaha wa asna alaih. Kemudian Nabi SAW memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian seperti umumnya. Dan ini dalil bahasanya mukaddimah khutbah itu tidak harus dalam bentuk khutbatul hajat. Mukaddimah khutbah tidak harus dalam bentuk khutbatul hajat. Bisa menggunakan mukaddimah khutbah yang lain. Karena prinsipnya adalah fahamidallah wa asna alaih, memuji Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Amma ba'du namanya apa? Namanya kalimatul fasl. Kalimatul fasl atau faslul khitab, pemisah pembicaraan. Dan fungsinya amma ba'du di sini fungsinya adalah untuk memisahkan mana bagian mukaddimah dan mana konten dari ceramah. Mukaddimahnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah atau yang semacamnya. Kemudian setelah itu amma ba'du langsung masuk pada konten. Makanya sebenarnya yang ideal setelah amma ba'du tidak ada mukaddimah lagi. Kita kan amma ba'du, kepada bapak ibu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tadi ngapain? Tadi kan sudah innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu, itu isinya bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Kita melakukan mukaddimah dua kali. Jadi yang kedua itu terjemahan dari yang pertama. Fama balu rijalin yashtarituna syurutan. Langsung beliau sampaikan inti masalahnya. Kenapa ada orang yang mereka menetapkan membuat sebuah kesepakatan? Laisat fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitabullah. Maka na min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Semua kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun jumlahnya 100 syarat. Qada'ullahi ahaq wa syartullahi awsaq wa innamal wala'u liman a'taqa. Keputusan Allah itu yang paling berhak untuk diikuti. Dan syarat yang Allah buat itu yang paling kuat untuk diikuti. Wa innamal wala'u liman a'taqa, sesungguhnya hak wala' itu menjadi hak bagi orang yang membebaskan, bukan hak orang yang melakukan akad mukatabah. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini ada kalimat qada'ullahi ahaq, keputusan Allah itu yang paling berhak. Dan kalimat seperti ini banyak kita jumpai dalam dalil ya. Misalnya Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Nah untuk kalimat akbar, ahaq, awsaq, ini menggunakan format atau pola isim tafdil. Isim tafdil, isim tafdil itu ada yang bentuknya, saya agak lupa, superlatif, satunya apa? Komparatif ya. Ada yang bentuknya perbandingan, ada yang bentuknya paling. Baik, dalam bahasa Arab fungsi isim tafdil yang disampaikan dalam kalam itu adalah ada yang fungsinya lit tafdil, ada yang fungsinya lin nisbah. Ada yang fungsinya lit tafdil, ada yang fungsinya lin nisbah. Ada yang fungsinya untuk pembandingan. Si A lebih pintar dibandingkan si B. Maka si B pintar enggak? Pintar, cuman kalah pintar dengan si A. Si B pintar cuman kalah pintar dengan si A. Itu lit tafdil. Ini lebih panjang dibandingkan itu. Dua-duanya panjang, namun yang ini lebih panjang dibandingkan itu. Kemudian yang kedua lin nisbah. Lin nisbah itu pengertiannya adalah sifat. Pengertiannya jadi sifat. Misalnya hukum Allah ahak, yang paling berhak. Bukan berarti bahasanya ada hukum selain Allah yang punya hak yang sama tapi kalah dalam keberhakan. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba', kebenaran lebih layak untuk diikuti. Bukan berarti kebatilan punya kelayakan untuk diikuti, cuman kalah kelayakan dengan kebenaran. Bukan berarti seperti itu ya. Kenapa? Karena tafdil di sini fungsinya adalah lisifat. Sehingga maknanya al-haqqu ahaqqu ayyutaba, kebenaran yang paling berhak untuk diikuti, maksudnya adalah kebenaran itulah satu-satunya yang berhak untuk diikuti. Selain itu tidak berhak untuk diikuti. Karena selain kebenaran adalah kebatilan. Karena setelah al-haq adalah al-batil. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali dalal. Kita kadang menjumpai kalimat seperti ini dalam dalil, kalau dia dikaitkan dengan yang tidak ada peluang lagi bagi yang lain, maka maknanya adalah isim tafdil di sini tujuannya lin nisbah, li an nisbah. Nah, hadirin yang kami hormati, Nabi SAW menyatakan dengan tegas dalam hadis ini, makana min syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka statusnya adalah batil. Apa yang dimaksud syarat dalam transaksi jual beli di sini? Bahasa lainnya apa yang lebih cocok? Syarat di sini maknanya adalah kesepakatan. Kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah maka statusnya adalah batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun jumlahnya 100 syarat, 100 kesepakatan. Tayyib. Kesepakatan itu akad atau bukan akad? Kesepakatan itu akad atau bukan akad? Ya? Kesepakatan itu akad atau bukan akad? Bukan akad. Ya. Saya mau beli rumah Bapak atau saya mau jual rumah saya ini, tapi dengan syarat saya tinggal di sini, saya dikasih hak untuk tinggal di sini selama 6 bulan setelah akad. Jadi kalau akadnya hari ini, nanti 6 bulan lagi saya masih tinggal di sini untuk proses. Ya terserah apa tujuannya. Tapi dia minta saya dikasih hak untuk tinggal di sini selama 6 bulan. Baik, berarti di situ ada berapa akad? Dua atau satu? Ada berapa akad? Hah? Dua atau satu? Coblos nomor satu atau nomor dua? Ada berapa akad? Ada satu akad. Akadnya apa? Jual beli. Sementara tinggal di sini itu apa? Kesepakatan itu akad bukan? Eh? Bukan. Kesepakatan itu pelengkap akad. Kesepakatan itu pelengkap akad. Sehingga kesepakatan itu bukan akad, tapi pelengkap akad. Dan kita ketika transaksi jual beli pasti ada banyak kesepakatan di situ. Kalau kesepakatan disebut akad, jadinya ada banyak akad dalam satu akad. Baik, maka bedakan antara kesepakatan dengan akad. Karena kesepakatan bukan akad, sehingga adanya kesepakatan dalam akad, bukan akad dalam akad. Kita beli apapun pasti akan ada banyak kesepakatan ya. Entah suruh bayar DP dulu, entah ini, itu semuanya kesepakatan. Tapi itu bukan akad. Tapi kesepakatan apa tadi? Pelengkapnya akad. Baik. Kemudian di sini ada pernyataan kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun. Semua kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah maka statusnya batil. Statusnya batil. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama dan ada khilaf tentang masalah ini ya. Jadi dalil oleh sebagian ulama bahwa semua kesepakatan harus ada dalam kitabullah. Kalau orang melakukan akad buat kesepakatan tidak ada dalam kitabullah, maka akad itu batal. Akad itu batal. atau kesepakatan itu batal, bukan akadnya batal ya, kesepakatan itu batal. Dan ini pendapat ahlu zahir, ini pendapat zahiri ya. Wa kathirun min usuli Abi Hanifah, dan beberapa fatwa yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Termasuk juga sebagian fatwa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa orang membuat kesepakatan dalam transaksi jual beli yang enggak ada dalilnya, maka kesepakatan itu batil. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak harus ada dalam kitabullah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dalam arti selama kesepakatan itu tidak melanggar kitabullah, boleh. Dan itulah makna hadis. Itulah makna hadis. Maka kalimat kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil, semua kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil, punya dua, atau ulama khilaf tentang maknanya. Dohiriyah mengatakan maknanya adalah pokoknya kalau enggak ada dalam kitabullah batal. Jumhur ulama maknanya maksudnya adalah selama tidak melanggar kitabullah, sehingga jika melanggar kitabullah batal. Dipahami maksudnya ya? Nah, alhamdulillah. Selama dia melanggar kitabullah batal. Berarti kalau tidak melanggar kitabullah boleh. Tidak melanggar itu lebih umum dibandingkan tidak ada di dalamnya. Pokoknya yang penting kamu tidak melanggar aturan ini, boleh. Dengan kalimat yang kedua, pokoknya kalau enggak ada dalam aturan ini, enggak boleh. Mana yang lebih sempit? Yang kedua lebih sempit. Karena yang kedua harus persis seperti yang tertuang dalam aturan. Keluar dari ini enggak boleh. Kalau yang pertama, ya pokoknya enggak melanggar ini, sisanya boleh. Nah, sisa yang boleh ini bisa jadi lebih banyak. Baik. Dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih kuat. Dalam arti maksud pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil, semua kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah batil, maknanya adalah semua kesepakatan yang melanggar kitabullah. Semua kesepakatan yang melanggar kitabullah. Sehingga kalau dia tidak melanggar kitabullah, hukumnya boleh. Kemudian yang jadi pertanyaan begini, kenapa Nabi SAW mengizinkan bagi Aisyah untuk melanjutkan akad padahal di situ ada kesepakatan batil? Paham maksudnya? Jadi tuannya Barirah membuat kesepakatan yang batil. Tapi Nabi SAW minta kepada Aisyah, lanjutkan saja akadnya meskipun ada kesepakatan yang batil ini. Silakan dilanjutkan akadnya meskipun ada kesepakatan yang batil. Nah, kenapa kok beliau malah suruh dilanjutkan akadnya padahal ada kesepakatan yang batil? Dan kesepakatan yang batil statusnya batil, artinya tidak berlaku. Tayyib. Ulama berbeda pendapat dalam memahami hal ini. Dan ada banyak sekali takwil yang mereka sampaikan. Kesimpulannya, sebagaimana ini yang disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf As-Subaili, beliau mengatakan hadis ini dalil bahwa adanya kesepakatan yang batil tidak merusak akad yang sah. Adanya kesepakatan yang batil tidak merusak akad yang sah. dengan ketentuan selama kesepakatan yang batil ini bisa dihindari. Selama kesepakatan yang batil ini bisa dihindari, sehingga dia nanti sama dengan tidak diberlakukan gitu saja. Tayyib. Maka misalnya ada orang yang melakukan transaksi jual beli seperti tadi ya, misalnya tanah, jual beli tanah. Nanti kalau sudah dibeli, sumur tetap jadi milik saya ya. Nah, terus kita sebenarnya nggak mau, tapi dia maksa. Kalau enggak ya nggak jadi saya jual. Cuman kita punya senjata yang lain ya, parang atau apa. Ya bukan itu senjata yang lain. Maksudnya kita punya dalil untuk memberitahu orang ini. Setelah kita akad, sudahlah diterima saja akadnya, bayar. Kemudian kita jelaskan, Bapak, yang namanya sumur itu ya jadi hak pemilik tanah. Karena tanah ini sudah jadi milik saya, ya ini milik saya. Dalilnya ini, bahwa yang namanya akad itu atau yang namanya pemilik tanah, dia memiliki apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di atasnya. Coba Bapak mau enggak punya tanah saya buat sumur di situ? Kan pasti enggak mau. Makanya ini tanah saya dan ini juga sumur saya. Kalau dia menerima, alhamdulillah, akad tetap berlanjut dan tidak batal. Meskipun tadi ada kesepakatan yang batal, tapi kesepakatan ini tidak diakui dan tidak diberlakukan. Baik, saya kasih contoh yang sedikit kontemporer ya. Misalnya transaksi yang kita lakukan dengan PLN, dengan Telkom dan seterusnya. Di situ kita membayar rekening listrik, rekening telepon. Ada aturan yang mereka buat. Jika telat membayar maka kena denda. Dulu kena denda ya, tapi katanya sekarang sudah enggak ada. Maka kena denda, dan denda ini kesepakatan yang riba, batil. Karena misalnya saya pakai listrik selama 1 bulan habisnya 100.000. Tapi saya enggak bayar atau belum bayar, berarti saya utang ke PLN 100.000. Kalau PLN minta denda, berarti denda dari utang 10% misalnya 110.000. Maka 10.000 ini riba. Baik. Dan riba jelas dilarang. Terus bagaimana kalau seperti ini yang terjadi? Karena ini riba dan ini dilarang, maka ini kesepakatan yang batil. Apakah berarti transaksi kita dengan PLN jadinya batil? Jadi haram membeli listrik ini. Setrummu setrum haram. Makanya jangan disentuh. Ya. Nanti enggak kesetrum ya. Terus gimana? Nah, maka jawabannya akad jual beli listriknya tetap sah halal. Tapi syarat tadi batil. Sehingga boleh enggak ini dilakukan? Boleh, dengan ketentuan tadi. Selama mungkin untuk dihindari. Mungkin enggak untuk dihindari? Mungkin enggak untuk dihindari? Mungkin dihindari dengan cara apa? Jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Usahakan tepat waktu ketika membayar rekening listrik sehingga Anda enggak ngasih riba. Termasuk juga untuk telepon dan yang lainnya. Baik. Terus beliau Syekh Dr. Yusuf juga menyampaikan satu ketentuan tambahan. Ketentuan tambahannya adalah ada hajat yang sangat mendesak untuk dilakukan. Jika tidak ada hajat yang mendesak untuk dilakukan, maka enggak boleh. Sehingga kalau kita tidak melakukan akad ini, hidup kita kesusahan. Coba kalau di zaman sekarang tanpa listrik, ya, gimana nasib orangnya? Setiap malam gosong. Ya. Karena dia pakai lampu templok, ya, uplek itu berasap, nanti mukanya penuh dengan asap. Ana, teman saya dulu waktu lampu mati mungkin 2 malam ya, dia pakai kayak gitu, pakai lilin, itu muka anaknya gosong. Muka anaknya ya, Padahal anaknya masih bayi itu. Jadi sampai ada abu-abunya di sini. Baik. Sehingga hadirin yang kami hormati, kita akan kesulitan kalau hidup tanpa listrik di zaman sekarang. Karena itu kita boleh mengambilnya meskipun ada kesepakatan yang batil. Baik, turunan dari itu, ini agak sensitif tapi ya, tentang kartu kredit. Kredit card ada kesepakatan yang batil. Apa itu? Jika telat bayar kena penalti. Penalti ini bisa gak dihindari? Bisa gak dihindari? Caranya, jangan telat bayar. Segera lunasi sebelum jatuh tempo. Nanti gak bakalan kena penalti. Meskipun waktu akad ada ketentuan yang batil. Terus kalau kemudian kita kiaskan dengan yang tadi, tapi sebenarnya ini kias yang bukan kias ya, analogi kepada sesuatu yang tidak punya dasar. Kalau kita samakan dengan transaksi jual beli listrik, utang dengan sistem kartu kredit, tapi dia komitmen tidak akan telat membayar, boleh atau tidak? Padahal ada klausul yang batil. Ya? Kenapa? Boleh atau tidak? Tidak, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Sejak awal sudah di? Kalau membayar tepat waktu enggak ada bunganya. Misal Bapak ngambil plafon 5 juta. Jatuh temponya tanggal 1 Syawal misalnya. Ini banknya syariah ya, pakai Syawal. Terus kena, kalau telat dari tanggal 1 Syawal kena penalti 10%. Jika Bapak bisa membayar sebelum 1 Syawal tetap 5 juta. Begitu kan aturannya ya? Baik. Jika dia bisa membayar sebelum jatuh tempo, maka tidak kena bunga, 0% bunga. Makanya iklannya kartu kredit adalah 0% bunga. Dan doanya bagi mereka, doanya berharap semoga nanti tak telat. Tayyib, kita didoakan semoga lupa atau enggak punya duit waktu tagihan. Karena itu kata beliau, bagi mereka yang dalam posisi sangat terdesak untuk menggunakan kredit card, seperti misalnya ya, mereka yang punya perjalanan ke luar negeri dan jangkauan kredit card itu kan lebih luas. Kredit card biasanya pakai Mastercard atau jaringan Visa atau jaringan yang lain. Dulu kartu debit tidak mengikuti jaringan ini. Kita kartu debit dulunya jaringan Prima, sementara Visa atau Mastercard itu baru ada di kartu kredit. Mereka lebih percaya pada jaringan Visa atau percaya pada jaringan Mastercard, tapi tidak percaya pada jaringan Prima. Makanya kita pakai debit gak mau. Mereka percaya ini jaringan ini. Nah sekarang alhamdulillah sudah lebih meluas, debit sudah pakai jaringan Visa. Kalau sekarang sudah gak ada alasan lagi pakai kartu kredit, pakai debit, karena sudah ada jaringan Visa. Selama masih bisa debit, debit. Kalau dulu gak bisa. Ada beberapa orang ketika kesana, Pak, saya gak bisa bayar hotel, saya gak bisa beli apa tiket pesawat kalau gak pakai kredit card. Karena mereka percaya pada jaringan ini, tidak percaya pada jaringan itu. Akhirnya difatwakan, berarti Anda terdesak di posisi ini, silahkan ngambil, tapi dengan ketentuan, dengan ketentuan begitu sebelum jatuh tempo wajib lunas. Karena dia di posisi apa? Terdesak. Dia di posisi terdesak. Dipahami di sini? Tapi kalau tidak terdesak, bukan sesuatu kebutuhan yang mendesak. Pak, kalau pakai kartu kredit dapat diskon, Pak. Anda enggak pakai diskon mati enggak? Wah, nanti kalau enggak dapat diskon saya sakit, Pak. Wow. Berarti Anda memang sudah sakit duluan ini. Sakit mentalnya. Dan rata-rata pakai kartu kredit kan karena ngejar diskon. Ngejar diskon. Dapat 10% harga 300 ribu. 10%-nya berapa? 30 ribu. 30 ribu padahal mobilnya 3 misalnya. 30 ribu itu dikejar. Itulah herannya orang zaman sekarang ya. Masya Allah, ngapain ngejar-ngejar kayak gini. Apalagi harganya cuma murah ya di bawah itu. Cuma 3 ribu, selisih 3 ribu dikejar. Baik, jadi hadirin yang kami hormati, kalau ini sampai dijadikan sebagai alasan, ini tidak dibenarkan. Karena itu bukan hajat. Namanya diskon bukan hajat. Tapi kalau dia enggak bisa melakukan transaksi tanpa itu, nah silakan. Karena kemarin ada orang yang bertanya, ada temannya ngetes ya, kartu kredit kalau kamu haramkan, coba dia langsung buka Amazon.com dan belikan saya buku ini. Jika bisa tanpa kartu kredit, silakan lakukan. Ya enggak bisa, memang harus pakai kartu kredit. Berarti kan kita butuh. Makanya jawabannya, buku ini kamu butuh enggak? Enggak. Ini ngapain dibeli kan itu? Dan ngapain kunjung ke Amazon kalau memang enggak butuh Amazon? Ya nanti kalau kita enggak pakai kartu kredit enggak bisa belanja di Amazon. Kamu tanpa Amazon bisa hidup? Bisa. Nah, jadi selesai kan gitu ya. Kalau enggak bisa hidup kecuali dengan Amazon berarti dia ikan paima. Yang hidup di Amazon. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada pertanyaan? Baik, Ustaz. Baik, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, Ustaz. Terima kasih. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan melalui kertas. Dan kemungkinan pertemuan terakhir bulan Ramadan sampai dengan hari ini, dan pekan depan sudah mulai libur, nanti kita infokan lagi. Kemudian bagi pendengar Radio Muslim atau radio dakwah lainnya bisa mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp di 0823 27275333. Baik, langsung saja untuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kita angkat dulu satu pertanyaan yang sudah masuk dari Radio 1 Lombok, dari pendengar Radio 1 Lombok. Ada teman yang berhutang, harga barang tersebut 45 juta, perjanjian dibayar setahun, namun kini sudah 2,5 tahun. Apakah kita wajib mengeluarkan zakatnya walaupun belum dibayar atau dilunasi? Silakan, Ustaz. Nah, kok ada harga barang? Jualan barang atau? Dia utang kredit atau utang uang? Iya, utang barang, Ustaz. Utang barang? Iya. Berarti jual barang secara kredit ya. Jual barang secara kredit harganya 45 juta. Jadi sampai setahun belum dilunasi. Apakah wajib dizakati? Jawabannya, selama tidak ada harapan untuk dikembalikan, maka jadi piutang macet, dan piutang macet tidak dizakati sampai diterima. Nanti setelah diterima, nah, kemudian ulama beda pendapat bagaimana cara menghitungnya. Pendapat pertama mengatakan dia dihitung dikalikan selama berapa tahun mengendap. Jadi misalnya kita tadi 45 juta, dia mengendap di tempatnya si A, enggak dibayar-bayar selama 5 tahun. Begitu tahun kelima si A dapat warisan, itu dibayar 45 juta. Maka nanti zakatnya 2,5% kali 45 juta kali 5. Sehingga setiap tahun tetap dizakati. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dia dizakati sekali. Begitu nerima langsung dizakati. Pendapat pertama tadi pendapatnya Syafi'iyah. Pendapat kedua dizakati sekali, ini pendapat Malikiyah. Kemudian pendapat yang ketiga, dia ditunggu dulu satu haul. Jadi begitu terima tidak dikeluarkan zakatnya, digabungkan dengan harta yang lain, terus ditunggu sampai satu tahun. Karena ini baru nerima, sehingga disamakan dengan haulnya harta yang lain. Ibarat sebuah aliran air ya, yang begitu masuk ya sudah ikut arus. Dia tidak dizakati sendiri, ikut arus harta yang lain. Sampai nanti di titik haul baru dizakati bersama harta yang lain. Dan ini pendapat Hambali. Dan wallahu alam, kita lebih sarankan min ajlil ihtiyat ya, dalam rangka kehati-hatian, ikuti pendapat yang kedua, dizakati sekali. Karena ini sudah telat bayar zakat, andaikan dia bayarnya tepat waktu. Tapi berhubung ini berada di tangan orang lain, maka begitu masuk ke tempat kita, dia dizakati sekali. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan. Bagaimana uang riba dari bank yang diinfakkan ke kotak amal masjid ketika Jumatan? Ulama khilaf dalam hal ini, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat boleh sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Ada lagi? Baik, kita angkat pertanyaan lagi dari pendengar Radio 1 Lombok. Mohon penjelasannya bagaimana dengan BPJS Kesehatan? Apakah sama dengan transaksi dengan PLN yang ada denda keterlambatannya? Apakah boleh kita ikut BPJS yang mandiri? Silakan, Ustaz. Andaikan BPJS itu tidak wajib ya. Andaikan BPJS itu tidak wajib, maka tidak ikut BPJS, orang susah hidupnya enggak? Enggak. Orang bisa hidup nyaman tanpa asuransi. Pak, nanti kan ada ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Ya, semua orang mengalami itu. Tapi kalau kamu mengalami musibah, jangan minta orang lain yang nanggung. Terus ditanggung siapa? Ditanggung sendiri, namanya juga musibah. Nah, itu kan kelirunya teori asuransi. Kita membayar tapi dengan syarat, nanti kalau saya mengalami musibah, tolong kamu yang nanggung. Nah, ini kan aneh ya. Ini aneh. Makanya asuransi pertama yang ada di zaman siapa? Ibnu Abidin, beliau bermadzhab Hanafiyah. Asuransi pertama yang ada di zaman beliau namanya Saukaroh. Saukaroh ini bahasa Italia ya. Apa terjemahannya Saukaroh? Asuransi. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tetap ditulis Saukaroh. Saukaroh ini dulunya hanya untuk barang dari yang dikirim dari Maghrib, Maroko ke Spanyol. Ke Spanyol. Nah, ada perusahaan, di waktu itu sudah ada perusahaan kayak gitu, yang ngasih jaminan, nanti kalau barang ini entah tenggelam di laut atau hilang, kececer, kita siap ganti rugi. Tapi dengan syarat kamu bayar. Yang ngirim ini bayar. Baik, kemudian ketika kasus ini disampaikan kepada Ibnu Abidin, boleh mengatakan hadza ilzamu ma lam yalzam. Ini mewajibkan orang lain yang bukan menjadi kewajibannya. Saya punya barang, saya kirim barang. Ternyata barang itu hilang. Siapa yang nanggung resiko? Ya saya yang punya barang. Musibah saya yang mengalami, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jangan orang lain yang disuruh nanggung. Maka ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Loh kok bisa saya nanggung musibah kamu, wong kamu yang mengalami musibah? Ya kita gantian. Ya enggak bisa yang kayak gini. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ketika mengalami musibah, jangan minta orang lain untuk nanggung. Sederhana saja cara berpikir kita ya. Nah, Pak, nanti kan rugi. Ya, namanya musibah ya, memang harus sabar rugi. Namanya juga musibah. Enggak ada musibah menguntungkan. Alhamdulillah dapat musibah. Nah, itu teori akidah. Alhamdulillah dapat musibah karena berpahala jika Anda bersabar. Bukan alhamdulillah karena dapat duit banyak. Baik. Andaikan BPJS itu tidak wajib, ya tidak bisa kita samakan dengan seperti jual beli listrik, karena ini bukan kebutuhan mendesak. Wallahu a'lam. Ada orang beli rumah secara kredit, setelah berjalan sekian tahun dia ingin menjual rumahnya dengan oper kredit. Bagaimana hukumnya oper kredit? Dia menjual rumah secara tunai kepada pembeli, namun rumahnya belum lunas dan masih meneruskan kreditnya hingga selesai. Ini boleh atau tidak? Sudah ada artikelnya di konsultasisyariah.com, nanti silakan dibuka. Mengkreditkan barang kredit, atau mungkin judul yang semisal dengan itu ya. Hukum mengkreditkan barang kredit, dan kesimpulannya boleh. Kesimpulannya boleh. Nah, teknisnya seperti apa? nanti bisa merujuk di buku itu atau di artikel itu. Baik, Ustaz atas jawaban dari pertanyaan tadi. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar Radio Muslim yang sudah masuk. Ustaz, salah satu keluarga bersahabat dengan pemilik rumah yatim, dan kadang-kadang pemilik rumah yatim tersebut memberi makanan-makanan dari donasi donatur rumah yatim kepada anggota keluarga saya. Kata pemilik rumah yatim, karena donasi makanannya cukup banyak dari donatur dan sering tidak termakan oleh anak-anak yatim, atau anak yatim bosan dengan makanan yang sama. Bagaimana hukum anggota keluarga saya mengkonsumsi makanan dari pemilik rumah yatim tersebut? Karena donatur juga taunya donasinya diperuntukkan kepada anak yatim. Iya, nah, jadi kaidah dalam masalah donasi, bahwa donasi itu diperuntukkan sebagaimana akad di awal. Misalnya kita ngasih uang ke masjid, berarti niat kita apa? Ini untuk operasional masjid. Kok ternyata dipakai takmir jalan-jalan ya, misalnya, maka dia tidak amanah. Ini harusnya kembali ke masjid, bukan untuk jalan-jalan takmir. Nah, biaya seperti ini tidak boleh diambil dari infak masjid. Tapi nanti sifatnya pribadi. Takmir boleh dibayar sesuai dengan tingkat kelelahan yang dia lakukan. Tapi kalau sifatnya hanya part time saja ya, cuman nyambi saja, niatkan itu untuk lillahi ta'ala ya. Bukan berharap untuk mendapatkan fasilitas dari masjid. Nah, karena itu pula ketika donatur memberikan makanan kepada anak yatim, nah, maka peruntukannya untuk anak yatim. Jika ternyata anak yatimnya enggak mau, karena biasanya makannya apa, misalnya pisahat atau burger. Ini cuma dikasih sego besek. Ya, sampaikan kepada yang nyumbang. Sehingga yang nyumbang nanti ninggal nomor. Pak, mohon maaf, ini sego beseknya enggak ada yang mau nyentuh, ini gimana, Pak? Apa boleh dikasihkan ke ayamnya anak yatim? Kan yang penting masih ada embel-embel anak yatimnya ya. Atau tetangganya anak yatim. Kalau dia setuju ya silahkan. Tapi kalau enggak, dia enggak setuju ya pokoknya tetap kembali ke anak yatim. Carikan panti asuhan yang lain. Nah, dan ini agak repot ya. Ini agak repot. Baik. Makanya yang kita sarankan bagi wali anak yatim yang nunggu anak yatim ini memang pekerjaan yang sedikit rumit. Makanya Allah izinkan untuk ngambil upah ya. Faman kana ghaniyan falyasta'fif, faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang ngerawat hartanya anak yatim, kalau dia kaya ya enggak usah ngambil, enggak apa-apa. Tapi yang dia miskin, silahkan dia ngambil jatah sebagian. Bil ma'ruf, sesuai dengan kadar normal. Nah, ketika itu dia agak sedikit rumit ya. Begitu nerima, dicatat. Tapi kalau nerimanya duit, berarti jangan diwujudkan dalam bentuk yang tidak memberi maslahat kepada anak yatim. Sehingga kalau nerimanya duit ya, nanti bisa diarahkan ke mana yang betul-betul nanti mereka, anak yatim ini, memanfaatkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 bulan yang lalu saya meminjamkan uang pada seseorang. Sekarang saya ingin membayar zakat mal, dan salah satu mustahik adalah gharimin. Apabila saya menghapus utang orang lain tersebut pada saya, apakah bisa dianggap saya sudah menyalurkan zakat pada gharimin? Saya ngutangi si A senilai 2 juta. Kayaknya kalau saya tagih susah ini. Akhirnya saya ngitung zakat. Ternyata total zakat saya 2,5 juta. Boleh enggak saya bilang ke si A, ya sudahlah enggak usah dibayar, anggap saja itu zakat dari saya. Ini sudah ada penjelasannya di buku saya, ada orang utang. Yang punya bukunya nanti bisa dibaca di bagian akhir tentang zakat utang piutang. Ada fatwa dari Syekh Abdullah Al-Jibrin, beliau mengatakan seperti ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Zakat itu memberi. Wa'atuz zakah, berikanlah zakat. Sehingga zakat itu sifatnya mengeluarkan. Bukan yang sudah ada di luar jangan dimasukkan. Tapi zakat itu sifatnya mengeluarkan. Sehingga yang masih ada di dalam dikeluarkan, itu zakat. Sementara yang ada di luar di tempat orang lain, dia betul orang karim, terlilit utang, gak bisa bayar. Ketika kita lunasi, kita anggap lunas, sudah gak usah dibayar, ini tidak bisa disebut zakat. Beda dengan gini, kita kasih dia uang 2 juta, ini zakat 2 juta. Terus ternyata setelah itu dikembalikan ke kita, Pak sekalian saja saya mau bayar utang, gak kembalikan. Kalau ini kata beliau boleh, asal tidak disyaratkan. Asal tidak disyaratkan. Tapi kalau disyaratkan, gue tak kei zakat, tapi engkau bayarin utangmu. Nah orang rata kei zakat, nah ini gak boleh. Ini gak boleh, ini sama saja dengan gak mau bayar zakat ya. Jadi kasihkan. Nah masalah nanti kalau dia kembalikan ke kita sebagai bentuk pelunasan utang, terserah dia. Saya pernah memberi uang kepada orang tua secara ikhlas, tapi orang tua menganggap itu utang yang mereka akan lunasi setelah rumahnya laku. Apakah akad ini menjadi utang? Jawabannya sesuai dengan niat pemberi, bukan niat penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah barang yang dititipkan seseorang untuk konsinyasi termasuk barang yang dihitung untuk dizakatkan? Jawabannya betul, karena ini masuk dalam kategori apa? Barang dagangan. Sehingga dia dihitung berdasarkan ketentuan zakat tijarah, zakat barang dagangan. Saya titip rumah ini ya, tolong dijualkan. Itu konsinyasi rumah. Sama dengan konsinyasi roti ya, titip roti ke warung, tolong ini dijualkan. Maka nanti dia dihitung. Apakah dana investasi dalam bentuk syirkah dengan orang lain termasuk harta yang dizakatkan? Jawabannya betul, dia termasuk harta yang dizakati. Selama berbentuk persediaan. Tapi kalau bentuknya aset tidak dizakati. Misal ya, Anda invest di sebuah toko jajanan. Buat toko jajanan. Toko jajanan ini sudah punya etalase lengkap. Terus kita invest 50 juta. 50 juta dipakai kulaan jajanan. Di display. Berarti ketika kita bayar zakat ini kena. Karena dia jadi barang dagangan. Tapi beda kalau misalnya kita invest 50 juta. Ternyata dipakai untuk beli etalase. Dan etalase dijual enggak? Tidak ya. Ada sebuah toko, semua yang ada di dalam ini dijual. Nah itu bahaya. Nanti sing dodol payu. Sehingga yang etalase, karena dia tidak termasuk persediaan, dia tidak kena zakat. Tapi nanti yang dizakati apanya? Bagi hasilnya. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Penyesia. Keuntungan tidak dibagikan semua, langsung diputar masuk jadi satu. Jadi dia turunan dari modal. Keuntungan itu turunan dari modal. Makanya perusahaan ini kan pasti berkembang ya. Kalau perusahaan itu sehat, dia bisa tumbuh berkembang. Dia berkembang. Nah nanti terus berapa zakatnya? Bukan dilihat dari modal, tapi dilihat dari ujung akhir. Berapa nilai perkembangannya? Berapa nilai perkembangannya? Kita ngasih modal 50 juta dipakai untuk beli barang atau beli jajanan di display. Nanti kan kejual kulak lagi, kejual kulak lagi. Ini kan semakin bertambah. Nah, maka nanti ngitungnya yang di akhir. Di akhir berapa ini asetnya? Sekian. Saya berapa persen? Sekian persen. Berarti uang saya di sini sekian persen. Nah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Dan ini pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri. Insyaallah kita bisa lanjutkan di kesempatan setelah Id. Hari dan tanggalnya wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.